Sungguh tak bisa untuk jauh darimu. Sedetikku pun aku tak bisa. Begitu dalam rasa cintaku, tak mampu melupakanmu. Mengapa kini kau jauh berbeda? Demi dirinya kau tinggalkanku. Tahukah engkau perasaan ini sungguh sakit, sakit hatiku. Oh, oh, kau tak pernah mengerti perasaan ini. Kau bilang kau cinta aku, tapi kau memilihnya. Kau tak jujur padaku tentang perasaanmu. Kau tinggalkan cinta ini untuk dirinya. Mengapa kini kau jauh berbeda? Demi dirinya kau tinggalkanku. Tahukah engkau perasaan ini sungguh sakit, sakit hatiku. Kau memilihnya. Kau tak jujur padaku tentang perasaanmu. Kau tinggalkan cinta ini untuk dirinya. Dear